dari mana mau ke mana, jiwa manis maulah ke mana. Oh nona, potonglah rumput di tengah sawah. Ada satu, adalah dua, adalah mantu, ada mertua. Tahun mana, di bulan mana, jiwa manis di bulan lamana. Oh sayang, kita bertemu, kita bertemu bersama-sama. Cempedak ruang bijinya, peganglah pundak, cium pipinya. Burungku cici, burungku cica, jiwa manis burunglah ku cica. Oh sayang, burunglah darah, burunglah darah ramai di sarang. Nur derichen, worden der klirenan, bis die verliegen, je bent toch mijn schat. Di mulut benci, hatinya cinta, jiwa manis, hatinya lah cinta. Oh sayang, takut kentara, takut kentara di mata orang. Kue pancong, tepung terigu, ini keroncong, keroncong tubuh.